dalam unangku diguyur hujan, mengantar merangkai kata. Malam telah menghanyutkan jiwa, menjenguk rindu yang menggebu. Kenyataan lahirkan kesadaran, menghalau keraguan. Saat ini kita menuai cinta, maka biarkanlah waktu berjalan apa adanya. 24 jam terlewati untuk tidak berjumpa denganmu. Rintik air hujan masih setia membasahi bayang wajahmu. Terlewati untuk tidak